Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah bicara tentang seorang raja bijaksana yang pembawa malapetaka. Saya pikir sesuatu yang rada rancu di benak saya adalah bicara tentang bijaksana itu adalah bicara tentang sesuatu yang membawa keamanan. Bicara tentang bijaksana itu bicara tentang sesuatu yang kemudian harusnya membawa kepada keselamatan. Dalam tanda petik ya, keselamatan maksudnya ya aman, tidak mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama misalnya. Lalu bicara tentang sebuah keputusan yang tepat atau tindakan yang tepat. Tapi bijaksana membawa malapetaka, saya pikir agak susah memahaminya. Saya memahaminya seperti kalau orang bilang sudah berbuat sesuatu yang positif, tapi hasilnya justru negatif. Orang sudah rajin mengumpulkan uang atau rajin bekerja, rajin belajar, tapi hasilnya bodoh juga gitu. Sama seperti demikian. Orang kemudian menghemat-hemat setengah mati, tapi hasilnya miskin. Orang kemudian sudah tekun, tapi hasilnya tetap saja gagal, bukan sukses. Jadi bicara tentang bijaksana membawa malapetaka, saya memahaminya justru seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kemudian yang orang yang bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan, tapi hasilnya membawa kepada ketidakbaikan, membawa kepada petaka, membawa kepada bencana. Adakah hal atau orang yang kemudian seperti ini? Di benak saya adalah kalau orang itu adalah orang yang bijaksana, orang yang kemudian selalu mengandalkan atau akal budinya adalah selalu mengandalkan akal budinya, selalu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian diolah sedemikian rupa, dipenuhi dengan bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang banyak sebagai untuk menimbang segala sesuatu. Kalau bijaksana orang adalah bicara tentang bagaimana dia memiliki sikap hidup yang arif, lalu bicara memiliki ketajaman pikiran, bicara memiliki kepandaian dan kehati-hatian, dan bicara tentang sesuatu sikap yang tepat, maka sulit membayangkan kalau bijaksana itu kemudian membawa kepada malapetaka. Nah, apalagi kalau kita lihat di tema kita adalah bicara tentang seorang raja yang bijaksana yang membawa malapetaka. Saya pikir juga akan sulit kebijaksanaan, pertanyaannya adalah kemudian kebijaksanaan yang bagaimana yang kemudian bisa membawa malapetaka. Raja siapa tentu kita sudah mungkin bisa menebak, tapi kebijaksanaan yang bagaimana, yang seperti apa yang kemudian dapat membawa malapetaka. Kalau kebijaksanaan itu adalah seperti yang disebutkan tadi, bicara tentang akal budi, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang tajamnya sebuah pikiran, bicara tentang kehati-hatian, bicara tentang sikap yang tepat. Maka hampir mustahil kalau bijaksana itu membawa kepada malapetaka. Mustahil kalau bijaksana itu membawa kepada bencana. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ada seorang raja yang kemudian bijaksana yang membawa malapetaka? Bapak Ibu, bicara tentang raja adalah bicara sosok yang khusus. Bicara person yang tidak sembarang, artinya raja adalah orang yang kalau dibilang raja itu bijaksana, maka kebijaksanaan tentu saja melebihi dari banyak orang, karena bicara tentang bagaimana didikannya yang lebih daripada orang lain, bicara tentang dia adalah orang yang terpilih, kita ingat bagaimana Saul, lalu bicara tentang pendidikan yang luar biasa yang didapatkan, bicara tentang asupan makanan yang terjamin. Saya pikir bicara raja yang bijaksana adalah person yang harusnya ya nggak mungkin gitu. Seorang raja itu yang bijaksana kemudian dikatakan membawa malapetaka. Lalu seperti apa sih yang dimaksudkan dalam kitab suci? Seperti apa? Atau mengarah kepada siapakah raja-raja seperti ini? Bapak Ibu, dalam kitab suci bicara tentang kebijaksanaan secara khusus dalam perjanjian lama itu bicara tentang dalam dua hal. Pertama bicara tentang pengertian dan kedua bicara tentang kebijakan yang dibuatnya itu. Dan seringkali bicara tentang kebijaksanaan itu bicara tentang bagaimana sesuatu yang bersifat praktis, bukan sesuatu yang teoritis. Artinya itu adalah bicara tentang bagaimana orang handal di bidangnya. Misalnya ada banyak orang disebutkan di kitab suci tentang Misalnya Bezalel, dia adalah seorang pengrajin, kepala kemah pertemuan, itu disebutkan sebagai orang yang bijak. Lalu ada seniman patung disebutkan sebagai orang yang bijak. Lalu ada perempuan perata pun disebutkan sebagai orang yang bijak. Dan kalau kita lanjut kemudian baca dari raja-raja juga, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dibandingkan dengan seorang raja hebat. Jadi kebijakan dalam hal dia adalah seorang penari, dia adalah seorang pemuji, dan dia adalah pengajar, penulis mazmur. Itu pun adalah orang-orang yang bijak. Bijaksana merupakan sesuatu yang paling dicari. Dan itu sangat ditekankan baik dalam kitab PL maupun PB saya pikir. Dan itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan baik oleh pejabat yang tinggi maupun oleh rakyat biasa. Artinya itu adalah sesuatu yang sebenarnya bijaksana adalah sesuatu yang standar utama yang harus dimiliki oleh seseorang. Apalagi seorang raja. Dan sama seperti kita tahu juga ada seorang kemudian raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya. Dia adalah Salomo, yang saya pikir bukan hanya Kristen yang kemudian mengenal Salomo. Di agama Muslim, Islam pun ada Sulaiman yang terkenal, dan itu adalah merujuk kepada Salomo. Disebut Sulaiman yang terkenal dengan bijaksananya, dengan dan ada begitu banyak lagi kemudian hikayat-hikayat, kisah-kisah yang merujuk kepada luar biasanya seorang Sulaiman ini. Bukan hanya kepada Kristen, tapi juga kepada Yahudi dan agama Yahudi dan Islam. Salomo sangat sangat dihargai. Karena itu kita hari ini melihat bagaimana Salomo yang kita tahu diidentifikasi sebagai seorang raja yang berhikmat, yang bijaksana. Dan apakah kemudian Salomo juga seperti tema kita pada hari ini adalah orang yang membawa malapetaka juga. Lalu membawa malapetakanya itu seperti apa? Saya mengajak kita membaca dari satu raja-raja ayat pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ke 15. Satu raja-raja tiga, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-15. Kita akan membaca bergantian, saya membaca ayat 4, Bapak Ibu membaca yang ganjil. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mimbar itu. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini." Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu Ya, semakin jauh pembacaan kita, kiranya Tuhan memberkati kita, terlebih kita yang boleh menikmati firman Tuhan dan mengaktualisasikan firman itu dalam diri kita dan hari-hari kita. Bapak-Ibu yang terkasih, bicara tentang Salomo dan hikmat, ada beberapa hal yang menurut saya yang perlu kita telisik. Pertama adalah bicara hikmat dari Salomo itu merupakan sebuah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Ya, itu bukan sesuatu yang kemudian natural dalam tanda petik ada, yang kemudian sejak dari bayi sudah diberikan sesuatu yang lebih itu kepada Salomo. Tapi itu diberikan karena anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang natural, bukan sebuah bakat tersembunyi yang ada dalam diri Salomo. Dan anugerah itu dimulai dengan bagaimana Allah, kalau kita lihat di bagian yang kita baca, bahwa Allah sudah berjanji akan memberi. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu kemudian Salomo meminta sesuatu yang meminta dalam tanda petik, karena ini sebuah apa namanya, mimpi, sebuah penglihatan. Jadi kenapa saya kasih tanda petik, karena ansih tidak ada tanya jawab di sana. Tapi menarik itu adalah kalau kita bicara tentang mimpi juga bagian dari sebuah kesadaran seseorang. Misalnya sebelum tidur kita memimpikan atau mengharapkan sesuatu yang bagaimana, lalu kemudian itu membawa mimpi. Dan kita ingat bagaimana mimpi Daniel, Daniel menafsirkan mimpi itu pun rajanya juga kemudian memikirkan hal-hal yang ingin dimimpikan itu. Tapi di sini kemudian Tuhan memakai hal itu untuk menunjukkan maksud dan rencananya kepada Salomo. Di sana di dalam mimpinya itu kemudian Salomo meminta sesuatu yang saya kira sangat menarik, bahwa Tuhan berjanji akan memberi, lalu Salomo meminta, kalau kita lihat di bagian yang kita baca, bahwa dia meminta yang sesuatu yang orang lain yang tidak seperti pada umumnya orang lain minta. Misalnya yang menarik bagi saya adalah permintaannya adalah permintaan yang kemudian didasarkan kepada sesuatu yang kesadaran diri penuh dan tujuan yang jelas. Di sana bahwa dirinya atau Salomo itu sadar bahwa keberadaan dirinya ketika dia bisa menjadi seorang raja itu adalah murni karena anugerah Tuhan, murni karena pimpinan Tuhan, murni karena itu merupakan jaminan kasih setia Tuhan kepada Daud. Lalu bicara di sana juga bicara tentang bagaimana dia sangat usianya sangat muda, dia belum banyak berpengalaman, karena itu permintaannya adalah sangat terkait dengan kesadaran dirinya ini. Lalu bagaimana dia kemudian meminta agar Tuhan itu menyanggupkan dirinya untuk menghakimi umat yang besar. Dan ini saya pikir sesuatu yang tujuan yang sangat mulia. Wahyu terkasih, apa yang dia minta adalah hikmat, dan hikmat itu dipandang kemudian oleh Allah sesuatu yang sangat baik. Dan seperti saya bilang tadi, bahwa itu sangat berbeda dengan permintaan orang pada umumnya, yang umumnya kalau minta sesuatu adalah minta umur panjang, minta kekayaan, minta kemudian musuh-musuhnya, nyawa-nyawa musuhnya. Tapi menarik apa yang diminta oleh Salomo ini adalah, yang dia minta adalah sesuatu yang sifatnya sangat sangat mendalam, dan itu jarang diminta orang. Yang diminta orang adalah sesuatu yang kemudian memenuhi kekuasaan, kemuliaan, dan keinginan diri saja. Dan tapi kalau permintaan Salomo adalah sesuatu yang bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi umatnya. Dan karena itu kemudian ayat 12 di 1 Raja-Raja 3 ayat 12, kemudian Allah memberikan hal itu. Allah memenuhi Salomo dengan hikmat dan pengertian. Allah kemudian tidak hanya kemudian memberikan hikmat dan pengertian saja, tapi Allah bahkan memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh Salomo sebelumnya, yaitu sesuatu yang biasanya orang lain minta. Apa itu? Allah kemudian memberikan dia kekayaan, kemuliaan sepanjang umurnya, di ayat 13. Dan yang menarik, Allah juga memberikan umur panjang, tapi dengan satu syarat, bahwa dia harus mengikuti segala ketetapan dan perintah Allah. Dan saya pikir di ayat ke-14 ini merupakan kata kuncinya. Bapak yang terkasih, ini bicara tentang permintaan yang baik, bicara tentang hikmat yang selalu meminta. Dia meminta sesuatu yang berdasarkan bukan ukuran orang pada umumnya, bukan berdasarkan ukuran keinginan dirinya sendiri, tapi berdasarkan meminta sesuatu berdasarkan dari ukuran atau standar Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat permintaan Salomo itu dengan membandingkan bagaimana dosa manusia di Kejadian, di Kitab Kejadian. Kita ingat bahwa di Kitab Kejadian bahwa dosa perdana adalah bicara tentang bagaimana manusia itu ingin mengetahui seperti apa sih apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan tidak. Jadi pengetahuan yang baik dan yang keliru itu yang kemudian yang ingin manusia mengerti, ingin manusia minta. Saya melihat hal ini bukan sekedar tertuju pada baik buruknya, tapi pada standar yang diminta. Artinya, waktu manusia memakan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah bentuk dari bagaimana manusia ingin mengambil standar dirinya sebagai ukuran standar pengetahuan yang baik dan jahat, dan bukan lagi standar Tuhan. Seperti kita tahu bahwa manusia waktu itu adalah direct langsung dipimpin oleh Tuhan. Jadi standar baik dan buruk itu ada kepada Tuhan. Tapi ketika manusia mengambil hal itu, memakan buah yang baik dan jahat, itu adalah bentuk bagaimana penolakan manusia dengan standar Allah. Bentuk bagaimana kemudian penolakan manusia untuk mengikuti standar yang Tuhan berikan tentang baik dan jahat itu. Dan lalu kalau kita bandingkan dengan bagian ini, saya melihat bahwa ini merupakan permintaan yang sangat baik, merupakan bagian dari lompatan dari dosa pertama itu. Kalau dosa pertama yang menginginkan standar sendiri, lalu apa yang Salomo minta adalah ingin mengembalikan hal itu agar dia mendapatkan kembali standar dan pimpinan Tuhan itu dalam menghakimi orang-orang yang ada pada saat itu. Dan ini saya pikir sebuah permintaan yang luar biasa. Karena dia bukan saja tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia berharap Tuhan sendiri yang memimpin dia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dan itu sebuah pembalikan dari kejadian di Kitab Kejadian tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Bapak-Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita melihat tentang sebuah permintaan ini dalam, misalnya kita sering mendapat iklan, sering melihat iklan tiga permintaan. Kalau kita mendapat tiga permintaan dari jin apa itu ya, lalu apa yang akan kita minta kalau kita dikasih tiga permintaan yang dan pasti akan dikabulkan? Lalu apa yang akan kita minta? Kalau kita lihat di iklan-iklan, saya ingin punya mobil mewah, saya ingin punya banyak uang, saya ingin punya istri yang cantik. Kita lihat semuanya itu hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Semuanya itu hanya untuk melihat kepada diri sendiri. Semuanya itu hanya tertuju kepada diri sendiri. Adakah itu semua tertuju juga kepada apa yang Tuhan inginkan kita miliki? Adakah kemudian hal itu tertuju kepada bagaimana Tuhan menginginkan apa yang kita miliki juga bermanfaat bagi orang? Saya pikir ini menjadi perenungan, sama seperti Salomo meminta sesuatu yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi umatnya, dan itu yang kemudian dikehendaki Tuhan. Adakah permintaan kita kemudian diperkenan oleh Allah, atau berkenan oleh Allah? Apakah permintaan kita kemudian sesuai dengan kehendak Allah? Saya pikir ini menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi, dalam konteks seperti ini. Lalu saya ingin melihat bagaimana hal lain tentang hikmat Salomo adalah bicara tentang bijaksana yang dimiliki Salomo dalam keunggulan. Kenapa unggul? Karena Salomo memiliki atau diberikan oleh Allah hati yang penuh hikmat, dan dicatat di sana bahwa sebelum dan sesudah itu hikmahnya tidak ada yang menyamai. Lalu Salomo diberikan kekayaan, kemuliaan yang tidak juga ada orang yang kemudian menyamai dia. Dan kemudian lalu dia diberikan hikmat yang melebihi hikmat Bani Timur. Kalau kita kemudian baca tentang Bani Timur itu apa, itu bicara tentang, kalau referensi di ayatnya yang lain itu bicara tentang bagaimana keturunan Abraham yang dari gundik-gundiknya yang kemudian diusir ke timur. Tapi juga kalau merujuk kepada Perjanjian Baru, konon ini berbicara tentang orang-orang Majus yang kita tahu adalah sangat berhikmat dalam konteks mempelajari ilmu perbintangan. Mereka sangat luar biasa dalam memahami ilmu perbintangan. Dan karena itu tidak salah kalau mereka disebut orang yang berhikmat. Tapi menarik apa yang dicatat dalam ayat yang ke-30, pasal 4 ayat 30 ini dari satu raja-raja. Bahwa hikmat dari Salomo ini melebihi orang-orang ini. Hikmat dari Salomo ini melebihi orang-orang yang berasal dari Bani Timur ini yang jago dengan perbintangannya itu. Dan kita lihat lagi bagaimana hikmat dari Salomo itu lebih luar biasa daripada Etan. Kalau kita lihat di kitab suci, Etan itu adalah seorang penulis Mazmur. Kita lihat di Mazmur 9 ayat 1, di sana terlihat jelas bagaimana Etan orang Ezrahi itu adalah salah seorang penulis Mazmur. Lalu ada Heman, Kalkol, dan Darda yang adalah seorang pemuji, dan kemudian anak-anak Mahol yang adalah seorang penari. Seperti kita tahu bahwa bicara tentang kebijaksanaan di dalam Perjanjian Lama bicara tentang keahlian khusus, dan ini adalah keahlian khusus yang waktu itu adalah orang yang sangat populer, orang yang sangat dipandang sangat berhikmat, orang yang dipandang sangat bijaksana. Tapi menarik apa yang dikatakan kitab suci bahwa kebijaksanaan Salomo, hikmat Salomo itu melebihi orang-orang yang sudah populer waktu itu. Kebijaksanaan Salomo itu melebihi orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah hebat, yang sudah dianggap orang yang berhikmat pada waktu itu. Saya pikir ini adalah sesuatu hikmat yang luar biasa. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana hikmat Salomo ini adalah membuat dia menjadi sangat produktif. Tercatat dalam kitab suci bahwa dia mengubah sekitar 3.000 amsal, lalu 1.005 nyanyian, dan isinya bertemakan tentang sajak, tentang alam yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari 4 ayat 32, 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Saya pikir sesuatu yang menarik bahwa bijaksananya dia, kecintaan dia kepada Tuhan itu mampu membuat dia itu merespon segala hal, segala karya Tuhan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan karena itu segala hal itu bisa dilihat sebagai mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bahwa alam semesta ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, tapi juga sekaligus memantulkan kemuliaan Tuhan di sana. Dan itu dia kemudian ditulis dalam banyak mazmur dan banyak amsal yang dia gubah. Dan ini saya pikir sangat, sangat menarik. Dan lagi-lagi tentang keunggulan Salomo ini mengingatkan juga kepada kita, ada begitu banyak keunggulan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ada begitu banyak potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita kemudian produktif sama seperti Salomo ini produktif ketika memanfaatkan bijaksananya? Secara khusus hari ini kemudian menegur saya tidak hanya diberikan 1, 2, 3 talenta, tapi ada multi skill yang Tuhan berikan dan seringkali tidak berhubungan dengan hal teologi, tidak berhubungan dengan khotbah. Tapi itu pun tidak banyak saya manfaatkan untuk kemudian kemuliaan Tuhan. Saya bisa menulis, tapi tidak saya manfaatkan kemudian secara baik untuk menulis dengan baik juga. Dan secara produktif, tidak terlalu produktif juga. Hal ini membuat saya menegur saya sekali lagi tentang bagaimana pemanfaatan potensi yang Tuhan berikan dalam diri saya. Bapak-Ibu yang terkasih, bicara tentang dua bagian keunggulan dari Salomo, bicara tentang keluar biasaan hikmat dari Salomo, bahwa itu adalah anugerah Tuhan, tapi juga sekaligus keunggulan yang dia miliki. Ini mengajak kita untuk kemudian merenungkan kembali sebenarnya kebijaksanaan Salomo bukan kebijaksanaan yang kemudian berdiri sendiri berupa natur atau bakat, tapi kebijaksanaannya itu tidak akan pernah dilepaskan dari campur tangan Allah atau anugerah. Dan tujuan Allah bagi pemeliharaan atas umatnya yang dibutuhkan atau perlukan. Dan yang kemudian dibutuhkan atau perlukan adalah bagaimana Salomo itu adalah tetap terikat, tetap mengikatkan diri pada Allah. Karena itu kebijaksanaan akan bermanfaat dengan tepat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian Salomo tidak mau terikat kepada Tuhan? Apakah kemudian kebijaksanaan otomatis hilang? Saya pikir tidak juga. Karena itu sesuatu yang sudah diberikan dalam bentuk potensi juga. Tidak otomatis kemudian Salomo menjadi bodoh. Tapi adalah penggunaannya yang kemudian menjadi keliru. Penggunaannya yang kemudian menjadi terkorup dari sesuatu, dari awalnya yang kemudian memuliakan nama Tuhan. Tapi pada akhirnya kemudian justru membuat nama Tuhan itu menjadi celaan. Membuat kemudian nama Tuhan itu, Tuhan menjadi tersingkirkan justru karena kebijaksanaannya. Bagaimana jika kemudian dia tidak mau terikat? Maka ini menunjukkan, mengandalkan bahwa kemudian Salomo itu bukan lagi mengikatkan diri atau mengandalkan kepada kebijaksanaan Tuhan, tapi Salomo lebih mengandalkan kepada kebijaksanaan dirinya sendiri, kepada keputusan yang dia rancang sendiri, kepada sesuatu yang membuat dia seolah-olah luar biasa hebat itu. Padahal seperti kita tahu bahwa kehebatan Salomo itu sesungguhnya adalah kehebatan yang dari Tuhan. Kita ingat kalau kita baca dari Raja-Raja lanjut sampai kepada akhir satu Raja-Raja itu, bahwa yang mendatangkan orang-orang datang kepada Salomo itu bukan Salomo sendiri akhirnya. Itu adalah karena kebijaksanaan Tuhan yang mendatangkan. Artinya segala sesuatu yang membuat Salomo kemudian menjadi kaya, membuat Salomo membuat banyak orang memberikan upeti kepada dia, itu adalah karena Tuhan, karena kebijakan yang Tuhan berikan, bukan ansih karena Salomo yang luar biasa. Dan orang tertarik dengan Salomo karena kebijakan yang Tuhan berikan itu juga. Tapi kalau kemudian Salomo tidak mau terikat, maka sesungguhnya dia sudah mengandalkan dirinya. Dia seperti kita lihat tadi membuat standar kebenaran sendiri dan kemudian dia enggan atau tidak mau memakai standar Allah. Dan saya pikir ini merupakan kebahayaan terhadap Salomo. Dan disitulah saya melihat bahwa disitulah petakannya ketika kemudian bijaksana yang Tuhan beri itu tidak lagi digunakan, tidak lagi kemudian digunakan membuat Salomo itu kemudian terus mengikatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian membuat bijaksana itu seolah-olah bagian dari dirinya ansih. Nah itu yang kemudian menjadi bahaya bagi Salomo. Seperti saya sudah singgung tadi adalah bicara tentang bagaimana orang yang datang kepada Salomo, memberikan upeti kepada Salomo, memberikan emas yang banyak kepada Salomo, itu semua adalah kekaguman mereka terhadap kebijaksanaan Salomo. Kekaguman mereka kepada keluar biasaan Salomo. Jadi bangsa-bangsa itu ialah yang datang melihat kepada Salomo. Bukan kemudian Salomo yang luar biasa, yang membuat itu menjadi luar biasa. Dan kalau kemudian Salomo kemudian mengandalkan kebijaksanaan itu menjadi bahaya ketika Salomo menganggap bahwa dirinya bisa melakukan apa namanya hal yang luar biasa itu tanpa Tuhan. Bagaimana kemudian dia membuat produk bijaksananya dia, bagaimana dia membuat kebijakan untuk kemudian melakukan hubungan multilateral dengan orang-orang di sekitarnya atau bangsa-bangsa di sekitarnya, dengan orang-orang, dengan raja-raja di sekitarnya, dengan mengawini banyak istri, mengawini anak atau keturunan mereka, dan hal itu sudah biasa waktu itu tentu saja sebagai tanda sebuah pengikat. Tapi problemnya adalah Salomo menganggap hal itu sebagai bentuk dari bagaimana dia membuat rakyatnya itu, negaranya atau kerajaan itu menjadi damai, menjadi sejahtera. Padahal bukan itu. Kalau kita lihat dari banyak kita lihat di sana bahwa yang memberi kedamaian itu bukan karena orang-orang itu yang dia kawinin. Ya mungkin dalam satu segi mungkin iya, karena anaknya atau keturunannya dikawini oleh Salomo, maka mereka otomatis tidak menyerang. Tapi itu sesuatu yang sifatnya adalah semu saja. Dan sifatnya adalah bukan sesuatu yang penting. Dan yang penting adalah bagaimana itu semua adalah diikatkan oleh Tuhan. Dan kemudian Salomo menganggap kebijaksanaannya, kebijakannya itulah yang kemudian luar biasa. Padahal soal kedamaian bukan karena dia membuat karena bukan karena dia mengawini banyak istri, bukan karena dia mengawini banyak keturunan raja, tapi karena Tuhan yang memberikan kedamaian. Dan menarik kalau kita baca dari satu raja-raja ini adalah digambarkan bagaimana tentara-tentara Salomo itu sampai kemudian hanya di rumah saja, lalu berada di bawah pohon anggurnya dan pohon apalagi. Artinya seolah-olah digambarkan kedamaian yang Tuhan berikan itu membuat tentaranya itu tidak bekerja ngapa-ngapain. Dengan diam di rumah aja sudah sejahtera negaranya itu. Jadi bukan karena Salomo, bukan karena asih, bukan karena kebijaksanaan, hak produk kebijaksanaan Salomo dengan kebijakannya menjalin hubungan multilateral dengan banyak bangsa di sekitarnya. Tapi karena kebijakan yang Tuhan berikan, tapi karena Tuhan, orang-orang itu kagum terhadap Salomo, maka orang-orang itu datang mengunjungi Salomo dan kemudian memberikan upeti. Bukan karena ansih kebijakan yang Salomo buat. Dan tentu saja ketika Salomo mengawini banyak keturunan raja dengan mereka, kesalahan terbesarnya adalah dia tetap mengizinkan orang-orang itu kemudian membawa dewa-dewa mereka masuk ke dalam kerajaannya, dan itu sesuatu kesalahan yang besar. Produk bijaksananya yang kemudian membawa dia kepada malapetaka, karena dengan hal itu nanti kalau kita lihat akan membawa kepada penghukuman. Lalu kita lihat yang kedua adalah kebijaksanaan adalah terletak pada bagaimana cinta dia. Bagaimana cintanya itu justru membawa dia kepada malapetaka. Kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, dari ayat 33 dari pasal 4. Cintanya Salomo itu sebelumnya itu membuat dia terpesona, seperti saya sudah singgung tadi bahwa cintanya membuat Salomo itu terpesona dengan berbagai apa yang dia lihat. Dia bisa memahami bahwa alam semesta ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang luar biasa. Alam semesta adalah mencerminkan apa yang Tuhan, siapa Tuhan penciptanya. Alam semesta ini memantulkan apa yang Tuhan berikan gitu. Tapi cinta yang sama, kata cinta, mungkin penggunaan kata cinta berbeda. Tapi cinta juga yang membuat Salomo kemudian jatuh kepada petaka. Karena cintanya kepada istrinya yang membawa Salomo yang sebelumnya adalah orang yang bijaksana, yang terpesona, yang mampu memanfaatkan cinta dalam cinta itu sebagai bagian dari untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya cinta karena cinta juga dia kemudian justru beralih kepada berhala-berhala. Dan karena itu kemudian dia kemudian dihukum. Bagaimana Salomo mencintai anak Fir'aun, perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lalu ada 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Yang kesemuanya itu kemudian mencondongkan dia kepada ala-ala lain. Padahal di sebelah ayat yang kedua itu Tuhan sudah menunjukkan ada sesuatu yang ditekankan bahwa itu berpotensi akan membawa dia kepada mencondongkan kepada ala-ala lain. Tapi toh Salomo tetap melakukan boleh dibilang perlawanannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya pikir cinta bukan sesuatu yang main-main, cinta adalah sesuatu yang bisa juga berbahaya. Dan tergantung kepada siapa yang memang kita menambatkan cinta itu. Kalau kita lihat di Raja-Raja bahwa cintanya Salomo mungkin orang yang sangat berhikmat luar biasa, sangat bijaksana, karena itu mungkin dari muda sampai dengan menjelang tua mungkin dia bisa berkata tidak terhadap orang-orang istri-istrinya. Mungkin kalau saya pernah mendengar bagaimana orang menarasikan bahwa Salomo menolak diajak, ayo dong pa ikut saya ke apa menemani sajalah ke misalnya ke kuil ini supaya saya bisa ya supaya kita sebagai suami istri bisa ada di sana. Mungkin 1, 2, 3, 4 sampai dia kemudian tua dia tetap bisa menjaga diri untuk tidak kemudian masuk ke kuil para dewa itu dan menyembah dia. Tapi Alkitab juga mencatat di usia tuanya pertama, kemudian karena cintanya kepada istri-istrinya juga, dia kemudian rela masuk ke kuil-kuil itu, rela mengikuti Asitoret, Dewi Orang Sidon, mengikuti Milkom, mengikuti Dewa Kekejian, mengikuti sesembahan orang Amon itu. Dan dia rela melakukan sesuatu yang selama ini tidak dilakukan oleh Daud, yakni melakukan apa yang dipandang Tuhan sebagai kekejian. Dan akibatnya adalah seperti kita tahu bahwa, seperti di pasal 11 ayat 6, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada hambamu. Saya pikir ini sesuatu yang ironis. Dalam sebuah dinasti, orang akan sedemikian rupa menjaga keturunannya bisa menjadi penerusnya. Tapi kemudian ironis karena orang yang bijaksana luar biasa, yang begitu rupa menjaga kerajaannya agar damai, sentosa, agar rakyatnya itu menjadi sejahtera. Tapi hasil daripada bijaksana itu justru kemudian tidak menguntungkan diri maupun keturunannya. Tapi yang ada justru boleh dibilang hancur lebur dan kemudian tergantikan oleh hambanya. Orang yang notabene bukanlah orang yang kemudian bahkan bukan orang dekat juga. Ya. Saya pikir ini ironis bagaimana orang yang bijaksana luar biasa ketika tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang sebelumnya mengandalkan Tuhan tapi kemudian karena melihat dirinya lebih hebat, seolah-olah hebat, seolah-olah luar biasa, lalu lupa dengan kebijaksanaan, lupa dengan segala hal itu diberikan Tuhan, maka yang terjadi adalah malapetaka yang tidak bisa terhindarkan. Bapak Ibu, kiranya ini boleh mengingatkan kita betapa kita harus terus melekat kepada Tuhan, kita terus bergantung dependent terhadap Tuhan dan bukan kemudian mengandalkan bergantung kepada keunggulan diri. Biarlah kita menyadari bahwa potensi yang Tuhan berikan ini adalah bagian dari karya Tuhan terhadap diri kita, pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita untuk kemuliaan namanya dan bukan untuk tujuan kita sendiri dan untuk pemeliharaan umat Tuhan, untuk menjangkau orang lain, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita boleh memahaminya.